Pertama dia kata, telur wajib kita basuh dah. Walaupun zahirnya bersih. Telur ayam maksudnya. Ha. Dia takut kita kata telur lain. Soalan dengar Malik ni banyak dah duduk berkilah. Bak telur ayam. Lepas bergomong-gomong diri. Pada mulut kepala bak telur ayam, baik mu rebus telur makan. Nak boleh kau paedah. Nah, ha, dengar Malik. Lepas tu pakai hak kita kata ni dulu, kini dan selamanya. Kerana hak kita kata ni bukan perkataan kita. Kita nakal daripada puluhan kitab fiqh dah. Telur ayam ni, kalau ada tahi ayam luar 15 kilo lekat di telur, dak wajib basuh juga. Faham? Tak usah kata bersih. Ada tahi ayam bertepek arit luar telur, dak wajib basuh juga. Kalau kita nak makan isi telur. Tapi kalau kita nak makan kulit telur, wajib basuh. Ha, senang eh. Ada berani? Nah, ha, tu orang panggil pekong. Ngaji biar pandai. Ngaji biar faham. Nah, awak naik dapur, kulit telur tu ada tiap ayam. Banyak mana? Tapang lekat di telur. Kerana kita pecah telur. Ni telur ni. Kan kita pecah. Ni telur. Faham tak? Jadi duduk luar. Kita pak, kita pecah, kita buka. Bila kita buka, hak dalam jatuh tak? Hak dalam jatuh, dalam kuali. Dah hak di ni, hak di najis ni, kita bola kuali tak? Dah berluar, dah haram nak makan dalam. Sama dengan kulit buah-buahan. Rambutan. Nah. Rambutan kan? Ataupun riang. Nah. Jatuh atas tahi orang. Nah. Tuan tanah pergi malam yang berok. Oh, kok riang. Nah, sakit berok. Dia tunggu nak tembok keluar. Sakit berok, berok. Esok berbek jatuh atas tahi. Kita ambil riang, kita cekor. Tahi duduk luar, dalam isi. Boleh makan tak? Dan kata haram ada tahi luar. Ha, kata ayam tahi tuang tanah tu. Boleh makan, melainkan kulit riang tu dinawak singgang rebu. Baru tak boleh, kena basuh. Gitu gak dengan kulit telur. Dah kulit telur ni luar ada najis, dalam kita buka tak kena. Faham tak? Tak wajib basuh. Melainkan orang yang buat kerja seumpama roti canai. Ah, bila ada tahi duduk luar, dia pegang ni, kena tak tangan di tahi tu. Dia pepek buka masuk dalam kuali. Ada najis tak dalam kuali tu? Tak ada, tangan kena tahi. Faham tak? Bila tangan kena tahi, dia basuh tak? Tak basuh. Jadi hak dalam kuali kotor tak? Tak kotor. Hak kaki tepung nombor dua. Pegang-pegang, tangan kena tahi, pegang tepung sutir lagi. Pek, pek, pek. Patu baru haram. Faham lagi? Ha, faham tak apa? Kalau tak faham kau bodoh betul. Terang jelas dah. Ha.